Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya sebaik-baik kisah adalah kisah yang disebutkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dikarenakan padanya terdapat banyak sekali pelajaran, ilmu-ilmu yang penting yang tentunya akan mendatangkan manfaat bagi setiap yang membacanya, mentadabburinya, dan tentunya akan memberikan pengaruh di dalam akidahnya, di dalam akhlaknya, dan bahkan di dalam muamalah dia sesama manusia. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an bukanlah hanya sebatas untuk bercerita, untuk mengisi waktu kosong, bukanlah untuk sebatas hiburan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah tersebut agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Ma kana haditsan yuftara, itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', sebagai penjelas dari segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi kaum yang beriman. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu kisah dari Ashabul Kahfi, kisah dari sekelompok pemuda yang lari menyelamatkan iman, yang lari menyelamatkan akidahnya dari kaum kafir, dari kaum musyrikah, sampai mereka bersembunyi di dalam sebuah gua. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, sampai Allah tidurkan mereka selama 309 tahun dan Allah bangunkan mereka dalam keadaan utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang berdiam di dalam sebuah gua dan Ar-Rakim, termasuk tanda-tanda kebesaran yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa taala. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung dalam sebuah gua, lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat kasih sayang darimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami di dalam urusan kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran mereka selama beberapa tahun. Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara dua golongan tersebut yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kami kuatkan hati-hati mereka ketika mereka berdiri tegak, mereka seraya berucap, wahai Rabb kami, Rabb kami adalah Rabb dari langit dan bumi. Lan nad'u wa min dunihi ilaha. Kami tidak akan beribadah kepada sesembahan selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Maka kalau seandainya kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka, kaum-kaum yang kami tinggalkan, adalah orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Duhai kiranya mereka mampu mendatangkan alasan yang jelas. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Ketika kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah, maka sembunyikanlah diri kalian di dalam sebuah gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kasih sayang kepada kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Wa tarasyamsa idza tala'at. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan dan anugerahkan kepada mereka. Wa tarasyamsa idza tala'at. Ketika engkau melihat matahari terbit, maka matahari tersebut menjauh dari mereka ke arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. Dan ketika matahari terbenam, matahari menjauh dari mereka ke arah kiri. Wahum fi fajwatin minhu, sementara mereka berada di tempat yang lapang di dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah, sungguh yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang mendapat yang Allah sesatkan, maka engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong yang dapat memberikan bimbingan kepadanya. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum rukut. Engkau mengira mereka ketika itu terbangun tidak tidur, padahal mereka ketika itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Kami balik-balikkan tubuh mereka, kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kiri dan ke kanan. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit, dan anjing mereka berada di pintu gua tersebut dalam keadaan dia menjulurkan kedua kakinya. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Kalau seandainya engkau melihat mereka sebagai bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, andai engkau melihat mereka, maka niscaya engkau akan menjauh darinya dalam keadaan berlari, dan sungguh engkau akan mendapatkan rasa takut yang luar biasa. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Setelah sekian lama mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangkitkan dan dibangunkan oleh Allah, dan setelah itu mereka bertanya-tanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labittum. Salah seorang dari mereka berkata, berapa lama kita tertinggal di dalam gua ini? Berapa lama kita tertidur? Qalu labitna yawman aw ba'd yawm. Mereka mengatakan, kita tinggal atau tertidur di sini satu hari atau tidak cukup dari satu hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labittum. Mereka pun juga berkata, sesungguhnya Rabb kalian lebih tahu dari urusan kalian berapa lama kalian tinggal di gua tersebut. Faba'atu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Maka utus suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uangmu. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, dan hendaklah dia melihat dan memilih makanan yang bersih, makanan yang baik. Falyatikum birizqin minhu, dan hendaklah dia membawa kepada kalian dari rizki tersebut, dari makanan tersebut. Walyatalattaf, dan hendaklah dia bersikap lemah lembut. Wala yusyiranna bikum ahada, dan jangan sampai seorang pun mengetahui tentang kalian. Innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Sungguh mereka apabila mengetahui tentang kalian, niscaya mereka akan merajam kalian. Aw yu'idukum fi millatihim, atau mengembalikan kalian kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dalam dua keadaan tersebut engkau tidak akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan atau keberuntungan selama-lamanya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu, dan demikianlah kami ungkap keadaan mereka terhadap umat manusia kepada kaum mereka. Liya'lamu, agar mereka mengetahui. Anna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berselisih di antara mereka tentang urusan dari ashabul kahfi tersebut. Salah di antara mereka ada yang mengatakan, atau sekelompok dari mereka mengatakan, ibnu 'alaihim bunyana, bangunkanlah bangunan atau monumen di atas gua mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dalam urusan mereka. Lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan mendirikan tempat ibadah di atas mereka. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu surat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengasung kita, selalu menyuruh kita untuk membacanya atau menghafal sebagian dari ayatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafidha asyra ayatin min suratil Kahfi, usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Kahfi, maka dia akan dijaga dari dajjal, dari fitnah dajjal. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'alahun nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepadanya antara dirinya sampai dengan Al-Baitul Atiq. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada kisah mereka terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga. Allah menceritakan tentang mereka sebuah kisah yang sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa. Akan tetapi, ini bukanlah salah satu dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan untuk bumi tersebut, sebagai nikmat dan kasih sayang bagi hamba-hambanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga oleh karena itu, seorang muslim harus dan wajib untuk bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi, dan hendaknya dia selalu mengingat untuk apakah Allah menciptakan segala sesuatu ini. Untuk apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang begitu banyak kepadanya? Sehingga oleh karena itu, dia harus selalu bersiap dengan persiapan yang baik untuk tempat kembali, karena segala sesuatu semuanya akan hancur. Segala sesuatu semuanya akan tiada dan akan berakhir pada masanya, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan membalas setiap hamba-hambanya dengan apa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan untuk bumi, sebagai nikmat untuk hamba-hambanya. Linabluwahum, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para pemuda-pemuda tersebut, adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tinggal di lingkungan kafir, walaupun mereka tinggal di lingkungan musyrikah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, kepada iman, kepada tauhid, sehingga mereka pun beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibadallah, sungguh wajib atas kita semua agar selalu menjadikan al-haq sebagai tujuan utama. Jangan sampai dia terpengaruh untuk mempertahankan al-haq ini. Jangan sampai dia terpengaruh dengan segala hal yang berselisih dan menyelisihi al-haq. Walaupun hal ini bertentangan dengan lingkungannya, walaupun dia menyelisihi kebiasaan dari penduduk daerahnya atau kotanya, karena al-haq adalah sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Ketika seorang hamba telah meyakini sebuah kebenaran, maka wajib baginya untuk berpegang dengan kebenaran tersebut, dan jangan sampai dia terpengaruh dengan segala hal yang dapat memalingkan dia dari kebenaran tersebut. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemuda-pemuda tersebut mengetahui tentang kebenaran bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bahwasanya kaum mereka berada di atas kesesatan, di atas kesyirikan, yang mana mereka telah melakukan sebuah dosa dan kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berdiri tegak menyampaikan secara terang kebenaran yang mereka yakini tanpa mereka memiliki rasa takut. Mereka mengatakan, bahkan diriwayatkan bahwasanya ucapan mereka ini diucapkan di hadapan raja atau penguasa ketika itu, Mereka mengatakan idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyuruh kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau seandainya kami melakukannya, sungguh kami telah mengucapkan sesuatu yang sangat salah. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Diriwayatkan bahwasanya ucapan ini mereka ucapkan di hadapan penguasa ketika itu, dan mereka tidak ada merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan mereka. Al-haq harus diucapkan, kebenaran harus diucapkan, kebenaran harus disampaikan, dan segala sesuatu yang merintangi harus dihadapi dengan kesabaran sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut rasul, dan sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini terhadap raja yang berkuasa ketika itu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka bahwasanya mereka selalu menganjurkan untuk mencari makanan yang baik, mencari makanan yang halal, agar berhati-hati dari segala makanan yang tercampuri oleh benda-benda najis atau benda-benda haram. Ayyuha azka ta'aman falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaknya dia melihat manakah makanan yang paling baik, yakni makanan yang halal, bukan makanan yang bersumber dari benda-benda yang haram, bukan makanan yang bersumber dari penghasilan-penghasilan yang haram. Karena makanan yang bersumber dari benda-benda haram, yang bersumber dari penghasilan-penghasilan yang haram, maka akan berpengaruh kepada jasadnya, akan berpengaruh kepada perilakunya, dan bahkan tempatnya nanti di dalam an-nar. Jasad yang tumbuh dari benda-benda yang haram akan ditempatkan ke dalam an-nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Ashabul Kahfi terdapat penjelasan yang sangat jelas tentang keberadaan al-ba'ats, tentang benarnya an-nusyur, hari kebangkitan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan mereka setelah 309 tahun mereka tertidur. Allah bangkitkan mereka dalam keadaan utuh. Allah bangunkan mereka dalam keadaan tidak kurang sedikit pun. Tentunya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membangkitkan umat manusia setelah kematiannya, untuk menghidupkan dan menumbuhkan jasad-jasad mereka setelah jasad-jasad tersebut hancur. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam penggalan ayat pada kisah tersebut, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Demikianlah kami tampakkan kepada mereka, kepada kaum mereka, tentang keadaan Ashabul Kahfi tersebut, liya'lamu, agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat dan yang bersangkutan dengan hari kiamat, mulai dari al-ba'ats, mulai dari an-nusyur, mulai dari al-mizan, la raiba fiha, sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita setelah kehidupan ini kita akan berakhir dengan kematian. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian setelah itu kita dikumpulkan pada yaumal mahsyar. Dan semua kita akan dihisab. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang mereka perbuat ketika mereka berada di dunia ini. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah itu, manusia terbagi menjadi dua. Tidak ada ketiga. Hanya terbagi menjadi dua. Sekelompok dari mereka masuk ke dalam jannah. Dan sekelompok dari mereka akan masuk ke dalam sa'ir, ke dalam neraka. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan di dalam kisah ini, bahwasanya mereka berkeinginan untuk membangun sebuah rumah ibadah, sebuah masjid di atas makam mereka, di atas kuburan mereka. Maka di sini perlu diingatkan dan disampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka yang ingin membangun masjid di atas makam-makam dari Ashabul Kahfi. Bukanlah lantaran untuk menghasung. Bukanlah lantaran untuk membolehkan mereka mendirikan makam, mendirikan masjid di atas makam-makam siapa saja. Akan tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka. Apa yang mereka ucapkan dan apa yang terjadi di antara mereka. Dan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah kemungkaran yang sangat besar, sebuah dosa yang sangat besar, dan bahkan orang-orang yang melakukan kemungkaran yang besar ini, mendirikan masjid di atas kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid, maka sungguh dia telah terlaknat, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini dalam 14 hari beliau sakit menjelang beliau wafat, dalam salah satu wasiat yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena mendirikan masjid di atas kuburan atau memakamkan seseorang di dalam masjid akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut menjadi sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terbukti mulai dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Betapa banyak kuburan-kuburan yang dibangun. Betapa banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Atau mereka memakamkan seseorang di dalam masjid. Yang mana pada akhirnya dan kesudahan, orang-orang berdatang ke kuburan tersebut meminta-minta, mengais rizki, meminta rizki, meminta supaya dikarikan jodoh dan segala hajat yang mereka inginkan dan mereka sampaikan kepada kuburan tersebut. Sungguh ini merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang sangat tidak diampuni oleh Allah azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, keimanan yang kuat, kesabaran yang kokoh, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan kepada pendahulu-pendahulu kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma rabbana taqabbal ibadatina. اللهم ربنا تقبل عباداتنا. أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.